Mula jeneng Ibrahim niku terkenal ana sing ngarani Brahma, ana sing ngarani Abraham. Nah, mula terus sing India nderek Nabi Ibrahim. Simbol Nabi Ibrahim dibangun sami teng India. Ka'bah watu kotak tengah bolong teng mriko disebut setupa. Padha watune. Nggih ta Linggayoni tugu Jabal Rohmah neng kono nika dadi Linggayoni. Perjalanan suci padha-padha kain slempange mriko warnane kuning mriki warnane putih. Nek wis bar perjalanan suci urusane padha rambuti mriki tahallul mriko digundul air zam-zam teng mriko dibangun air Gangga. Nek wis bar perjalanan suci terus padha sujud mriki bathuke ireng loro mriko wolu. Lho ngene niki berarti bahwa kita pernah ketemu dalam satu agama besar. Cuman bar ngono pisah bi pisah mulo aja gampang alo-alo agamane wong ngono lho dhewe niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menrik mawon riyo. Nyuwun ngapunten ingkang kathah. Niki le dugi rada kegasian. Nggih ra. Kula wingi zuhur nembe wangsul king Riau. Terus wau dalu suwindu Khalipun Mbah Mat. Watu congol. Terus disandra kali kiai-kiai dugi jam 3 teng watu congol. Wangsul tamu mbuh sak separone ngeten iki. Nembe rampung kula temoni niku jam 10:30. 11 mriki. Dadi Kebumen mriki apa Jogja mriki sak jam 3:15. Ya alhamdulillah kula saged silaturahmi kali sedulur mirit. Wirogaten nggih. Mirit nih. Kula nu golek desa mirit nih. Wonten ulama ageng sanget saking mirit. Teng Riau wingi kula kepanggih. Dados sedaya mursyid thariqah sing teng Johor kalian sing teng Pekanbaru niku derek naminipun Kyai Sirot kali Kyai Afandi niku mirip. Terus ulama ageng sangat asli mirip. Mula kula nu pengin ngerti miripnya. Sing mriki. Sing wong mirip tu nuntun tepang. Mula kula nu tekan sana kita pernah ngandel nih mirip. Gak ada wong dablek nih mboten ngandel. Lu Mbah Yai Afandi niku nek mboten wali mboten saged nih. Dados dikubur niku Yai Afandi niku teng Selat Panjang perbatasan kali Malaysia niku. Dipun kubur niku khilafiyah keluarganipun. Sing siji pengen kuburane didandani, sing setunggal mboten. Begitu anak putu niki beda pendapat antarane didandani namek atawen boten. Niku seketika wit klopo sing teng sandinge makam niku ngepang. Nek mboten wali wis saged. Lah cuman sing siji wae niku sae, sing siji mboten. Berarti nek sing wae sae niku sing mangklung ning makam, berarti oleh didandani kula yo ngoten niku wektene. Lha niku. Nggih mula, kula niku mboten patek ngandel nek mirit dene wong Beling niku mboten patek ngandel kula. Kon mirit iki kon terkenale aneh-aneh to nggih. Wis pokoke jalma moro jalma mati lah nek ning mirit niku nggih ta. Tapi tiang-tiang alim teng mriku kelahiran mriki. Apa gara-gara ditinggal sing alim terus sing nyiso niki kare. Aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh saking pemerintah, para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Kita disuguhi lah pun mboten saat disuguhi kula nu nah, suguhane niki telu-telune niki kula niku ora seneng suguhan telu lah. Muni pokari larutan sprit niki minuman ngenyek kiai iki. Lenggeh to. Lah kiai nek disuguhi, nek kiai nek disuguhi pokari. Niku lak rumangsane kiai niku kurang cairan. Nek disuguh larutan, rumangsane kiai niku panas dalam. Lah nek disuguh sprit, rumangsane kiai niku masuk angin. Mboten sehat mawon. Pun nggih. Niki alhamdulillah kita panjenengan sedaya saged nderekaken setunggalipun peringatanipun Rasulullah ingkang nami Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niki penting sangat kanggene menungso. Sebab Isra Mi'raj niki carane Gusti Allah nduduhke dalane menungso. Diduduhaken soale menungso niku nate kilangan asal usul. Ngaten lho. Menungso itu pernah kehilangan asal usule. Cara wong Jawa menungso niku nate kepaten obor. Ngaten lho. Kepaten obor. Mula ayatipun Isra Mi'raj niku lak subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Napa kok minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Kok mboten minal masjidil haram ilal mirit niku kok mboten. Dan niki nek ulama tafsir lak ngeten niki dipun pahami ta nggih. Napa kok minal masjidil haram masjidil aqsa? Ana apa ning masjidil haram, ana apa teng masjidil aqsa? Napa kok linuriyahu min ayatina kok dadak diduduhke kekuasaane Allah niku sebab napa? Wong nabi liyane nggih mboten. Nabi Nuh ya meng ning donya tok mboten dituduhke kekuasaan langit ngoten lho. Nabi Idris dituduhne kekuasaan langit dipun tunjukaken ning bar ngoten niku kerasan teng dhuwur mboten medhun malih Nabi Idris niku. Nabi Musa ajeng dipun dedahaken teng langit lagi tekan dhuwur Gunung Tur Sina kruku glodhak-glodhak pun pingsan. Nabi Isa ditutuhaken langit nambi ajeng medun ora usah sesuk wae akhir zaman kiamat lho kan. Lah Nabi Muhammad ini diunggahke yo mudun malih ngoten. Lah niku perlu napa? Innahu huwas sami'ul basir. Stune Allah dat kang krungu, Allah dat kang weruh. Lah krungu apa weruh? Apa lho kan tafsir lah ngoten niku. Mula niki diniati ngaji sak ayat mawon nggih. Niati ngaji sayat, ngaji Quran. Kersane nopo sedaya sing teng mriki niki lungguh teng majelis Al-Qur'an kepeksa engko kok ngempet entet krana ngaji Qur'an. Dadi ganjarane ganjaran Qur'an. Kok turu ngiler ya ganjarane ganjaran Qur'an wong memang diniati ngaji sak ayat Qur'an. Nah niki Isra Mi'raj. Napa kok minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa? Ya soalnya Masjidil Haram niki wonten Nabi Muhammad, Masjidil Aqsa niku wonten Bani Israil. Nah, loro-loro ini kan gelut royoan sapa sing paling berhak gawa menungso wangsul dateng Gusti Allah. Hincari Nabi Muhammad ya aku sing duwe hak gawa menungso selamat. Jare sing Yahudi ya tekku wong kitabe padha kok. Royoan gelut ngoten niku. Jare sing Yahudi ya tekku sing selamat ya sing cekelan Taurat. Jare sing teng Baitul Maqdis ya tekku sing selamat ya sing cekelan Injil. Jare sing Mekah ya tekku sing selamat ya sing cekelan Quran. Hati bang gelut ra ana juntrunge niki lho. Lah sebab napa? Lah sebab loro-loro niki turunane Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku enggak ada anak kali. Sing setunggal Nabi Ibrahim niku duwe bojo Sarah, enggak ada anak Ishak. Garwa setunggale naminipun Hajar duwe anak Ismail. Lah niki ngenggoni panggonan sing loro-lorone ora rawor. Nabi Ishak duwe putra Yakub, dikenal kanthi jeneng Israil, duwe anak rolas, dikenal kanthi jeneng Bani Israil. Lah Bani Israil niku duwe turun hebat jenengane Musa. Musa niku manggone ya teng daerah Filistin mereka. Nggih. Duwe umat jenengane Yahudi, duwe kitab jenenge Taurat. Ya manggone ya ning Masjidil Aqsa. Lah sing setunggal lahir meleh Nabi Dawud duwe kitab Zabur, manggone ya ning kono. Lah duwe anak Sulaiman, iso omong karo manuk, iso omong karo semut, iso omong kalih entut. Mula neneng wong ribut entute sapa? Ya ora ribut entute celuk Nabi. Tut rene. Entute sapa kowe? Entute Muafik. Ora ribut yo. Lah niku mbangun kutha naminipun Baitul Maqdis. Nah terus teng mriku lahir Nabi malih naminipun Isa alaihi salam. Nabi Isa duwe agama jenengane Nasrani. Lho iki kan padha aku sing duwe hak gawa menungso balik selamat teng akhirat. Nah terus ngerti-ngerti dukul teng Masjidil Haram. Aku sing selamat, aku sing terusno Mbah Ibrahim kok namine Nabi Muhammad. Lah ya tawur akhire. Nggih, royoan bener. Aku sing bener. Niku lho. Mula aja kumun, mula di bojo loro biasanya anak iki padu. Padu. Niku, wadahku. Ora pat ora rampung. Lah Nabi Ibrahim niku sapa? Ngoten lho, kok duwe anak kok hebat-hebat. Wong Nabi Ibrahim niku ya hebat. Soale wong sing iso nemokno petilasane Nabi Adam niku Nabi Ibrahim niku. Sing nemokke bekas panggonane Nabi Adam niku Nabi Ibrahim niku. Lah napa Nabi Ibrahim kok golek iya menungso padu? Lah ngopo kok padu? Lah li asal usul. Usule nek menungso niku kabeh saka Nabi Adam. Lah Nabi Adam niku king langit mriko. Dadi Mbah Buyute panjenengane asline lah mboten wong mirit. Wong langit mriko. Nabi Adam niku desane teng langit mriko. Ning yo ora cilik-cilik ngene, Nabi Adam niku gedhe suwidak dira. Sak dira niku sementen. Dadi nek suwidak ngeten ya bangsa 50 meter kita. Nah, mlaku nang ndi cepet emeng kali Kemit ngoten ya emeng dienggo dienggo cewok wis ora kamot karo Nabi Adam nang gedene. Wageng mlakune cepet mboten sa dibayangno gedene katoke sak piro bayang. Lah Nabi Adam nang ing langit ngoten lho. Mlakune teng kampung asale mriko kancane iblis, kancane malaikat teng mriko. Bolone terus medun mriki. Medun ning donya. Lah rada mbeling ning mriko njiko buah khuldi to. Ono lunga. Ning sesuk kowe oleh meneh, oleh bali rene meneh ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ning aja lali sesuk kowe iki mulih. Oh nggih. Dun ya nggih. Lah mula Nabi Adam saking kuwatire mboten iso mulih. Nabi Adam niku begitu medun, anu panggonane medun niku ditumpuki watu ditengeri iki lho tengerku. Sesuk nek arep bali cek ra lali teko bandara mriku. Nah, tenger niku suwe-suwe dadi gedhe, dadi gedhe, dadi gedhe, wong ditumpuki terus. Mila terus kali Gusti Allah disebut inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubaraka terus jenenge Ka'bah niku. Niku tenger pertama medun. Dadi carane ngono ya tugu napak tilas lah niku. Lah medun. Begitu medun tengkri itu terus Nabi Adam ini golek garwane wis wong wayahe manak ge wong kan dadi pemimpin kok ora manak ayo lucu. Akhirnya garwane dipadosi. Lah madosi Siti Hawa niku ya digolek Hawa. Wah. Lah ketemu akhirnya Siti Hawa niku teng dhuwur gunung akhirnya diuber dirakut ngoten niku mawon. Niku pelukan pertama yang penuh cinta tengeri Gusti Allah namine Jabal Rokh. Rohmah niku sing tau lunga kaji mesti wero. Itu tugu cinta niku. Tugu I love you ne Nabi Adam kali Siti Hawa. Lah mula wong sak donya niku nek lunga kaji ora entuk lali karo asal usuli pertemuan dadi metu pesek-pesek iki asale ya kok ana kabeh. Cara asal usule niku. Lah terus Nabi Adam begitu petuk garwane niki kan terus mana wong jenenge manungsa. Oke wong loro tok hiburane lak dereng kathah. Hiburane ya manak niku. Nggih monak manak monak manak monak manak dadi kathah. Lah zaman biyen nek menungso swidak meter sedina panganane ya pirang kintal. Piringe sak pira kira-kira niku lho mula begitu manak mangan geragas kabeh entek panganan teng marap niku. Garing sukaline garing segor yo entek kabeh mulo dadi padang pasir nika ngragase ora umum mung menungso terus bar ngoten niku bar monak-manak panganane entek menungso niku terus pindah ono sing pindah Londo ono sing pindah Cina ono sing pindah Afrika ono sing pindah Jawa lah begitu pindah panggonane niki kok ngrubah menungso ngoten lho. Sing mangke teng Arab tetep ayu tetep gandeng, sing pindah Eropa dadi gedhe dhuwur rambuté abang, sing pindah Cina dadi tembem-tembem sipit-sipit matane kriyip-kriyip ngene. Sing pindah Afrika dadi ireng gosong kaya kopi goreng. Lah sing pindah mriki dadi pesek-pesek rembes-rembes ngeten iki. Mila dingin dikake waja'alna kum so'au bahwa koba ila terus berlanang wedok minta karin wa'ungsa waja'alna kum so'u bahwa tak gawe berbangsa-bangsa bersuku suku lah wadewe kebagian bangsa Indo Nisa mula ya cili-cili ngeten niki mula terus kali Gusti Allah li ta'arofu do pengertian no ngeten lo ya wes lah pesek-pesek cerek-pesek rapopo. Sing Eropa digawe gedhe dhuwur rambuté abang, soalnya ana musim dingin. Nemulan kelangan srengenge ademe ora umum nek digawe cilik katuken mati. Nggih ta, nek digawe gedhe kan rada awet. Nah, lu pengerten, wong Eropa niku lek musim dingin mboten iso mangan iwak sebab kaline garing dadi es. Mila nek musim panas ngawetno iwak jenenge sar sarden dipangan di musim diingin. Nah, sampeyan aja melu-melu mangan sarden. Wong bedino nyerok iwak ning kali ana. Ra kecekel iwak ya kodhok-kodhok ya ene lho. Ini harus pengertian, ini namanya litah. Mengerti ya. Wong Eropa niku lek musim dingin mboten iso nyayur, wong godhonge rontok. Seluruh daunnya rontok kena musim gugur. Lah mila nek musim dingin mboten enten godhong. Mila bulan Desember nika nek Natal tiyang Eropa nganggo godhong cemara. Soale nggih namung godhong cemara tok sing mboten rontok. Natal kok asli mirip ngono ya iso godhong pelem, iso godhong. Lho ini pengertian namanya. Orang Eropa kalau musim dingin ya pasti dia lari. Karena apa? Tidak ada sinar ultraviolet. Nah, nek di sinar ultraviolet kulit nih kehilangan pigmen. Mula wong Eropa niku nek kena musim dingin kulitnya brintik-brintik kaya kulitnya tekek. Nggih, mila terus melayu mriki, udo teng mriki deding ngoten lho. Simpakan tok niku dede. Dudu porno sampean ae sing ngeres. Itu maka pemerintah tolong jangan sekali-sekali bikin perda. Turis nek mrene dikon kelambenan syar'i ngono ya pindah nggon wong dek mrene pancen golek srengenge kok malah dikelambeni. Lah ini harus pengertian. Ngojo kok terus ya meng awak dhewe wae sing dilatih aja syahwat delok lon. Londo gampang. Afrika digawe ireng kali Gusti Allah karena mriko niku kewan galake dititipno Afrika. Singo digawe mriko nek didamel putih diuber singo lak ketinggal. Ane digawe ireng ngono mak telesepna wis mboten ketok wong irenge kaya ngono. Lho niki mboten enten dalile ngapunten. Niki wau kira-kira lho ya. Lho soalnya wong kula golek dalil kenapa manusia berbeda niku mboten petuk mboten Quran teng hadis mboten enten. Nggih anggap mawon niki kamakola kira-kira ngoten mawon. Mboten enten dalile niki ngapunten niki aja dianggap bener lho nggih niki ya wis kira-kira ngono mawon. Cina napa kok digawe putih ya kira-kira. Nek salju turun niku srengenge ketok Cina niku. Dadi silaune mboten umum. Mula suwe-suwe ngene-ngene ya kriyip-kriyip matane. Lah terus kira-kira kenapa kita ini menjadi spesies yang paling kecil? Pesek-pesek, rembes-rembes. Ya karena Allah menempatkan kita di bumi sing ora ono kurang apa? Apa dicukupi kok awak dhewe iki wis ora ono. Kita ditempatkan di tempat yang paling baik di muka bumi namanya Indo. Nih yang nggon paling ape sandonya niku ya mriki niki mirit sak wetengene niki. Lha kula niki penjelajah dunia, kula teng min 40 teng Siberia nggih pun nate. Teng pedalaman Afrika nggih pun nate gelut karo singa niku ya wis nate kula. Untung singone mlayu. Coba nek singone wani mboten sida ngaji teng mirit kula. Nate kula. Teng negeri sing paling angkep, paling sumuk pun nate jenenge Venezuela niku. Venezuela, Peru, wulo angkepe lho ya Allah. Sampeyan adus mentas keringetan meneh. Wong nek jero banyu iso keringetan kok wong mriko. Padahal nek delok teng sinetron Maria Mercedes niku Bu nggih. Sesi kelingan nggih. Maria Mercedes Betty Lafea oh wah ya pun negarane wah lah sumuke mboten umum. Mula teng mriko niku mboten enten wong wedok kelambenan. Ya ming kutangan wek kewer-kewer ngoten niku. Nggih nek tes umur 20-an apik. Sing umur suwida ya grandu. Persis kaya wewe niku biasa wong gedhe-gedhe. Wedok niku mboten semanten niku petang wong ngeten iki wedok bareng wetenge gomber kabeh ngono. Wong panjene wong tuwa. Niku. Lha niku Venezuela. Negeri paling lembab niku. Mulu teng pundi-pundi kula. Lah mula kula niku nek wis mlebu Indonesia niku masyaallah, ya Allah. Syukure ya awak dhewe dikele Indonesia. Ora tau njaluk lho niku. Wis ngono dikei iman meneh ro Gusti Allah. Raketang imane model wong mirit. Kan ora apa-apa. Ana sing senengane agek magrib tok. Ana sing senengane seminggu pisan Jumatan. Ana sing senengane agek setahun pisan riya. Ya ora apa-apa wis kebagian sing penting cipratan kowe kok rewel. Ya wong cipratan ngono ora usah ribet, wis sing penting wis kebagian, mlebu swarga mlebu mlebu. Persoalan ngantri ini pirang tahun ning neraka ya iku ora ngerti kula. Mula ya wis aman ada digeleke nggon sing enak ya Allah. Mula wong Jawa niku apa-apa ana. Saking senenge uripe, mula wong Jawa niku tenang, nyantai. Wong ora nyambut, wong ora apa ora duwe ijazah iso urip ya ning wong Jawa. Neng ngono ora duwe ijazah, ora urip ditanggung negara. Mriki urip-urip dhewe. Nek gelem go pacul, macul. Ora gelem go pacul, gawa setrum. Urip-urip. Orangnya teruman, orangnya terum iwa, golek tekek, urip, golek kodok, urip, golek ulo, urip, urimanya nenek ke orang umum. Bumi paling indah kita ini, mungkin enten wong enak ke coba wong Jawa niku, wis to, ngelak ngelak awan awan, jikuk banyu tekan, ngombe kek kek kek kek kodok. Neng Arab kok ono, wah wis ra gelem pindah wong ono niku. Nang kono golek banyu ora puluhan kilo. Mula banyu niku angel teng mriko. Mula wong digawe ayu, digawe ganteng supaya nek ora adus tetep ayu, tetep ganteng. Niki mula litarofu, pengertian lah. Ngono to, wong Arab niku nukulne uwit. Gawe sayur saat ini niku teng Taif niku enten perkebunan sayur. Tapi niku lak pantes sih mosok lemah ra iso tandur. Tapi nek dihitung biaya, biayane nguripno kak kangkung nguripno niku. Nggo tuku motor tank iso iku. Lah nek teng mriki sawi sawur tukul. Ora kepengin nandur kates, iso nukulke kates angger mangan kates isine dilek, ngising ning kalenan, tukul niku nek ora wong mriki nek iso ning galengan, ndak ada tempat seindah Indonesia niku. Mula wonge kalem-kalem, wong Arab yo gelutan wong ora eneng apa-apa. Anane mung perang tok, wong Arab hiburan apa. Nek mriki, petuk jangkrik didu hiburan. Petuk laba-laba didu hiburan, petuk jago didu hiburan, manuk dara keplek no hiburan, ngono to delok wong ngising hiburan, mriki iki hiburane kata mulo tenang wong mriki niku wis ora ono wong kok setenang wong Indonesia niku. Ora duwe banyu karek minggir Roma wis ono ba banyu, orang duwe sego mangan telo, orang duwe telo mangan jagung, orang jagung mangan gedang, orang duwe gedang mangan pelem, orang duwe pitik mangan wedhus, orang duwe wedhus anane kata mriki niku. Mula wong mriki niku nek omong sak omong niku ora ana klirune wong Jawa niku. Wong Arab nek ngarani pari rus, wong Inggris rice, wong Jawa perlu prosesi. Nek cilik jenengane vine. Gede didik jenenge pa pari, engko nek panen jenenge ga gabah. Lah nek wis digiling jenenge ber beras, nek gilingane cuwil-cuwil jenenge men menir, buntel godhong jenenge lon, rong buntel janur jenenge ku kupat, ora dibuntel jenenge se seko, gondol cecek siji jenenge u lho. Diublek-ublek jenenge bu. Nggih, lali ngangkat silite gosong jenenge intip. Lah, ra kepangan garing jenenge aking. Lho apa ning kono ping rus, rice. Wong Arab nang ndujaj. Dujajatun pitik engkene nek isih bunder ndok. Metu kutuk. Buntuti. Lancuran. Ah jago. Babon. Dire. Engkono meng wong Inggris meng chicken. Bener iki bangsane dhewe iki, bangsa mula kita ini mesti mengertian. Wong Arab sakoto tiba, wong Jawa ya delok tibane sik. Nek mengarep kok lambene lematok nyosop. Nek ngene jungkel. Nek ungu-ungu blung jelungup. Ah nek koprol. Mengburi ngep. Rene nglem. Wong kono meng sakoto. Ngono tok. Wong Inggris sleepy, wong Jawa, wong Arab naum, wong Jawa ya delok sik. Nek para kiai, para jabat ngeten iki nendra. Ngisore sare. Ngisore tilem. Kekasih kita bubuk. Wong biasa turu. Nggih to, nek ana copet, micek, batang, bangkong. Memang bahasanya lengkap, mula aman ada enak. Bangsa paling enak itu mereka ini wis. Jadi wajalnakum su'uban paling enak ini ya su'uban Indo. Nisa, mula ceritanya Nabi Sulaiman itu digambarnya yang Arab lah buatan sakit. Banyumili, air mengalir, banyumili, burung-burung. Nanti yang Arab buatan itu. Mula saiki ada yang ngaran Nabi Sulaiman toko Sleman. Nggih sing ngono ya kene kok. Semut dendrek-dendrek ning arep mboten enten. Semut kok metu ning padang pasir ya garing. Meng ngik ngono tok begitu metu nyuk ngik mati wis. Dan ini mulai pengertian lah. Setelah terjadi perbedaan-perbedaan, menungso iki manak-manak terus lali ngoten lho tawur paten-patenan menungso mangan menung menungso sampai akhirnya sadar lho awak dhewe aja gelut to awak dhewe iki lak anak putune Nabi Adam mosok tawur ora patut ah iya meng crito tok anak putune Nabi Adam saiki nek pancen awak dhewe anak putune Nabi Adam omahe Mbak Adam biyen nendi. Ya wis ra ono sing ngero wis suwene ngoten niku. Nang ndi omahe? Nek ora petuk omahe, petilasane nang ndi? Bekase nang ndi? Are ngaku tok anak putune mbahne wong panggonane ora weruh, blok goblok kaya ngoten niku to. Wah, akhire karena tidak ketemu simbol ini, Nabi Ibrahim niki mlampah nggawa anak, nggawa bojo, madosi tilase Nabi ya. Adam lah kepanggih teng lembah naminipun bakah dalam kondisi sudah runtuh. Lah mula begitu perlu ya Allah iki petilasane mbahku Adam balekke malih ning jejak penyembah Gusti Allah. Mula terus ndonga Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzar in inda baitikal muharram Rabbana liqimu sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah wis tak titipno anakku ning panggonan sing entang-entang gaene apa-apa muga-muga bajek atine gelem salat. Muga-muga disenengi wong lan muga-muga entuk rezeki woh-wohan. Lah runtuhan niku dibangun meli kali Nabi Ibrahim. Mula wong sak donya mengelulu kan Nabi Ibrahim jeneng Nabi hebat riko kak ngoten niku. Sampean memang wong top. Kowe memang wong ngekiye ngono nyong derek lah cara wong Kebumen. Mula kabeh wong melu Nabi Ibrahim wong menemukan jejak Nabi ya. Adam mula jeneng Ibrahim niku terkenal ana sing aran Ibrahma, ana sing aran si Abraham. Nah, mula terus sing India nderek Nabi Ibrahim. Simbol Nabi Ibrahim dibangun sami teng India. Ka'bah watu kotak tengah bolong teng mriko disebut setu setupa padha watune. Nggih, Linggayoni tugu Jabal Rohmah ning kono nika dadi Linggayoni. Perjalanan suci padha-padha kain slempange, mriko warnane kuning, mriki warnane putih. Nek wis bar perjalanan suci urusane padha rambuti, mriki tahallul, mriko digundul air zam-zam, teng mriko dibangun air Gangga. Nek wis bar perjalanan suci terus padha sujud, mriki bathuke ireng loro, mriko wolu. Dongane niki berarti bahwa kita pernah ketemu dalam satu agama besar. Cuman bar ngono pisah bi, pisah mulo aja gampang alo-alo agamane wong. Ngono lho dhewe niku. Aja gampang alo gone wong. Mungkin biyen ya milata Ibrahim. Cuman sing anyar niki wis didandani lah niku tese model lah. Lawas wong hari raya kurban teng mriko dikenal hari raya gadri sama-sama menyembelih binatang ning nek mriki paling pantes niku wedhus mriko sak duwene emprit duwe ya dipotong emprit niku. Nah asline dhewe ya padha nek duwe sapi, duwene wedhus, duwene pitik beleh pitik. Ratu we opo-opo, ratu we pitik, duwe doro bleh gitu. Doro ratu we doro duwe ngono-ngono emprit ya bleh emprit. Sing penting nek idul kurban aja pisan-pisan orang ora motong tergak. Ndak ribut iki teleke sapa, ususe sapa. Meneng aja pisan-pisan mboten bleh nggih. Wong bleh tapi nek sungkan kare panitia bleh dhewe mah wonten omah wis. Nggih. Duwe meri ya bleh meri. Nek ben mulus nek iso niku nging wedhus dadi ben taun niku kurban. Ono ning desa pakanan akeh lho kok ngingu siji wis ngono tok. Nggih to engko nek kegedhen ya ditukokno loro. Engko sing siji diingu meneh. Begitu gedhe wae arep kurban didol meneh dadi loro sing siji dibeleh siji digedhekke ngono sampean lak kurban terus ben taun. Rante wedhus itik ora apa pitik jago sing gedhe ngoten niku. Kok kelarangan ya ijolno dhewe ngono to kurban. Rene aja dikeke panitia, kok panitiane lengololo angel. Napa do kabeh mulo kadang niku tiyang wah aku ora duwe wedhus. Ora duwe wedhus ya pitik-pitik ngono kaya oleh to. Oleh sing penting ada darah yang tertumpah di Idul Adha. Ora ning aja dikeke panitia aku sungkan. Iki panitiane bingung indase kayak sapa iki. Jadi ku lapar ngoten niku pun diberes anak menungso rukun soalnya Nabi Ibrahim petuk petilasane Nabi Adam. Lapar ngoten niku Nabi Ibrahim gini ku enggak ada anak loro. Sebagian melu Nabi Ismail, sebagian melu Nabi Ishak lah. Nabi Ishak niku duwe anak turun namine Yakub utawa Israel, duwe bangsa gedhe jenenge Bani Israel manggone neng Filis. Tin, nah mbuh piye kersane Allah kok tiba-tiba Filistin sing maune dadi kiblat Masjidil Aqsa dibalikke ning kiblat lawas ngoten lho. Tangeke mele kiblat Ka'bah lah begitu tangeke Ka'bah sing kene nesu wah ya bubar kene. Rapayu awak dhewe iki blatene mulo akhire padu sak dulur. Nabi Muhammad dilokno. Mat opo? Darane wong mriki. Kowe lho kok ngaku turunan Nabi Ibrahim ilmumu sepira? Wah, ngaku nabi-nabi ya ning aja ngaku turune Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sing neruske iki aku ora kowe. Wong kowe iki turunane Nabi Ismail. Wong bambahe dhewe Ibrahim wis isin duwe anak Ismail sekali teko budak, cilik wis dipotong. Kowe iki anak turune wong sing arep dibuang, ngece to wong Yahudi Nasrani. Ayo ben meneng lawan nabi lho. Mula nabi dadi nabi masalahe teng mriku. Soale ngaku penerusin nabi Ibrahim. Ya kaya sampean lah teng mriki. Ngaku aku dadi raja wong mirit ora apa-apa. Ning aja ngaku penerusé Hamengku Buwana 9. Masalah wong Hamengku Buwana 9 tesih duwe Hamengku Buwana 10 iso ditonyo sampean. Aku dadi raja turusane Mangkunegara diamuk karo wong Solo. Lah Nabi Muhammad ya aku dadi nabi nerusno Nabi Ibrahim ya diamuk karo wong Bani Israil ya jen nyoto turunane Nabi Ibrahim. Wah, aku ora padu royoan. Ayo sapa sing bener? Sapa sing bener? Nah, begitu sapa sing bener kan suwe-suwe terus berdebat ta. Ya sing ngene ae, nek kowe pancen nabi tenan, turunane Mbak Ibrahim. Mbak Ibrahim iki nabi nomor piro? Nabi sadurunge sapa? Nabi Adam ngerti ora ceritane? Nabi pancen ra iso maca, ra iso nulis. Ora ngerti ora sing aku dadi nabi, ora ngerti. Mula terus Nabi Muhammad diceritani Gusti Allah, mula wahyu niku kathah cerita lawas niku soal ditakoni kali Yahudi kali Nasrani. Endi kira napa? Lah kok suwe-suwe begitu kok ngerti terus nabi niku? Tua kok ke sing ora ana urusane karo nabi. Ayo Ashabul Kahfi iki sapa? Nabi sapa Ashabul Kahfi? Akhirnya Jibril, iki sapa? Ora medhun-medhun sampai 3 wulan oleh ke Jibril. Matek iki oleh ke Jibril kok ora medhun iki nendi? Lah suwe-suwe niku Yahudi Nasrani niku takok niku tambah blengerno wong. Nabi Muhammad semakin pusing wong ditakoni, "Mat, napa? Nek kowe penerusé Nabi Ibrahim kudune kowe ngerti ta? Peletakan batu pertama bangun Ka'bah sebelah ndi? Lah sing delok peletakan batu pertama sapa nara Yahudi Nasrani? Mbah Mael oleh ngrewangi bangun Ka'bah mbiyen sebelah ndi? Ya sapa sing delok wong jaman ribuan tahun ben saiki ana ning CCTV, ana ning rekaman. Lah jaman mbiyen rekamane sapa karek wong cerita tok sing cerita mati. Mbah Hajar nendi ning golek banyu? Lamba lembalang setan nanti Nabi Muhammad mu waduh iki tak kok ora iso dikarang soal iki nek tak karang kok umatku iso kliru kabeh. Ya Allah Yahudi, ya Allah Nasrani dulur tuwek kula, ya Allah apa takok terus mumet kula jare-jare ngoten niku. Mila tutupane ayat innahu wasami'ul hazir ngangge tembung samiun zat kang mendengar, mendengar nopo keluh kesahe kanjeng Nabi Basirun zat kang weruh, weruh apa? Weruh sedih Nabi ditinggal Siti Khadijah kali Abu Thalib. Lha niku mulo tutupane ayat niku ngangge Samiun ngangge Basirun kudune nek peristiwa Lailan minal Masjidil Haram kudune tutupane ayat kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Ning ora innahu wasami'ul hazir lah mula terus akhirnya timbangannya padu terus tukak takok Nabi Muhammad ya bingung le jawab. Mula Nabi Muhammad diangkat teng langit untuk menyelesaikan konflik antar masa lalu niki. Bareng teng langit petuk langsung Nabi Ibrahim linuriyahu min ayat. Nah begitu petuk Nabi Ibrahim ya karek takok, "Mbah, apa anak putu jenengan sing Bani Israel takok terus, takok apa? Menjenengan peletakan batu pertamane teng pundi? Haning kono iku. Sok medhun teng rono ya iku jenenge makom Ibrahim. Lah Mbah Hajar teng Mbah Mael teng pundi, Mbah? Lah Mbahmu Mael sebelah kono kae lho, kae jenenge Khidir Ismail. Lah potonge ya ning ngono kuwi, ngono. Ha kae teng rono medhun jenenge Khidir Ismail, Mbah Hajar teng pundi, Mbah? Lah Mbahmu Hajar kono kae lho pentol kono, ora pentol kono kae. Sok nek medhun teng rono ya jenenge Sofa Marwa. Lah nek Mbah panjenengan balangi setan teng pundi, Mbah? Kono siji loro telu. Oh nggih, Mbah. Pun sesuk nek medhun teng ri ya, aja lali ya. Nah, umatmu jangan tilik rono napak tilas. Nggih, ngono ta. Lah kula nek Ka'bah niku asline ngene sapa to, Mbah? Ha dudu tekku ku gone Mbahmu Adam aku mek golek itok mbiyen. Lah wonge mumpung neng kono nang takoko dhewe. Mbah nopo? Iku aku mbiyen medhun mrene supaya aku ora lali sesuk nek Bali mrono meneh. Terminalku ya tak tandani lah itu terus disebut inna awwala baiti buti alin nazi lalladzi bibakata mubaraka. Lah nek Jabal Rahmah niku nopo, Mbah? Ono ae. Iku tuku I love you ku karo Mbah Muhawa. Sesuk tili ana ya, anak putumu ya, cek ngerti asal usule menung menungso. Nggih, medun. Akhirnya begitu medun Nabi Muhammad takoni, endi? Mbak Ibrahim, aku kono iku, aku Ibrahim. Mbak Mail, aku kono iku. Nah, Mbak Hajar, aku kono iku pendok kono iku Sofa Marwah. Balang setan endi? Ana ning kono. Lah Ka'bah iki apa? Tinggalane Mbak Adam. Lah tugu iku tinggalane Mbak Adam karo Mbak Hawa. Nabi tenan Kang, ngerti deh ternyata cerita masalah lalu roh ora kepaten obor lampun akhirnya oh ya wes wong ngerti nek sing bubak alas Nabi Ibrahim ayo sing rukun padha-padha anak Nabi Ibrahim mulo Nabi begitu medun langsung ngerti mulo begitu medun ndongakno Nabi Ibrahim him sedina ping 5 kama sallallahu taala sayyidina Ibrahim bareng ngerti ternyata Yahudi Nasrani karo Islam bareng iki biyen bane padha mulo ya wis didongakno wa ala ali sayyidina Ibrahim mulo sing rukun karo sedulur lah mulo nek urusan kiblat wis pisah coro panggonan wis pisah Yahudi Nasrani wis manggone teng Baitul Maqdis sing Islam manggone teng maka mulo sing Islam ngadepe Ka'bah sing Nasrani Yahudi ngadepe Baitul Maqdis. Nah wis dipisah mulo aja gelut meneh, mari kita saling mendoakan mulo sing Islam duisi ndongake wa ala ali sayyidina Ibrahim mulawak dhewe ra petuk karo wong Yahudi nek urusan salat, tapi wong jenenge dulur mesti petuk ning urusan napa? Urusan haji, urusan numpak pesawat. Nek urusan numpak pesawat wong Islam petuk wong Yahudi, soalé sing Yahudi sing iso gawe pesawat, sing Pak Habibie kon nggih pesawat ra dadi wong jenenge tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Karo rukun menungso niku asline. Karo sing Nasrani ya rukun, wong-wong wedok saiki ra iso pisah kali Nasrani urusan apa? Urusan rai. Wong wedok niku nek dandan luwih seneng wedak Prancis, parfum Prancis. Nek wedak mirit wis mboten purun nang beras dideplok blondeng ka. Abeh lho. Rukun menungso niku asline. Mula aja petita-petiti. Nggih ta, la Filistin saniki gelut antarane Islam Yahudi Nasrani. Nah, ya pantes wong rebutan tinggalane, Mbah. Mbah, ya pantes mawon anggrono wong gelut rebutan sawah, mesti dulur. Rebutan warisan. Lah nek jotos-jotosan wae. Nggih, lah nek mung rebutan galengan, nah iku baru karo tangga. Lah niku mulai karo gelut nika, sing menang sapa? Ya sing pinter sing rasa. Nggih, Yahudi kuat, mulo pinter. Nah sing Islam ya isih kalah wong tambah suwe tambah rada bodho. Lah Yahudi wis mikir rembulan, sing Islam malah ribut katok cingkrang. Ribut masalah jenggot, nah ya mundur. Sing Yahudi Nasrani wis perang bintang kene malah balik ngombe uyuhe unta. Dunge teniki wong nek paham ngeten iki mboten ribet, mboten kok duduk-duduk hancurkan Yahudi. Nah nek Yahudi kok pateni kabeh, sampean gelem lunga kaji nglangi. Numpak gethek teko kene. Ya semua saling mengisi. Nah, ngeten niki gaenane sapa? Jepang niki, ponari suwit niki. Mula kula ora kula sehat ora kok kurang cairan ora. Niki sing gawe apa Cina? Iki sing gawe Rika, iki sing gawe Danon kok Prancis. Gelase king mri mriko. Ya iki gaenane ora wong Indonesia ngene iki ya tetep Cina. Mula nek pengin asli kene omben-omben digekke contong teko godhong ke gedang ngene. Lah itu Indonesia, makanya kita ini tidak bisa urip dhewe. Mula uang nih, ngoten lho. Lah niku aja kepaten opor. Lawat dhewe sing teng Indonesia, mula kudu bali mriko malih. Mula supaya menungso niki ora kesasar kudu bali rono, tapi ada. Mula cukup ngadep rono tok sedina ping li. Pengli mau senajan ora petuk kono petuk cecek ra apa sing penting adep ro. Rono wing ngono tok mawon. Nek jare wong Jawa urip aja lali sangkan paraning tumat tumati. Nah mula niku tok nabi teng mriko begitu rampung dadi nabi sing diulang ya wong Arab ngoten lho. Sing melu nabi langsung ya wong Arab. Nah terus akhirnya wong Arab niki duwe murid sak jabane ya Arab dikenal jeneng tabi tabiin. Nah sing ra petuk nabi petuk sahabat jenenge tabiin, sing petuk tabiin jenenge tabi'ut tabiin, sing petuk tabi'ut tabiin jenenge tabi'ut tabi'ut tabiin. Lah awak dhewe jenenge apa? Awak dhewe petuk kiai-kiai ngeten niki. Lah kiai-kiai mriki kan petuke karo kiai mriki kian. Gitu, ora tau petuk nabi doan, kula ya ora petuk. Petuk kiai mriki, lah kiai-kiai mriki paling petuk kiai-kiai mriki sak bare ngoten niku. Nek saka mondok ya nek ora ning Magelang, ya ning Jawa Timur, Lirboyo, Ploso, Tegalrejo. Dadi nek misale melu nabi niku petuke meng karo kiai lah kiai nek petuk kiai meneh. Soalnya apa? Sandure belajar tengene Kiai Hasyim As'ari. Lah Kiai Hasyim As'ari niku ya petuke nemeng karo Kiai As'ari kali Kiai Khalil. Kiai As'ari diulang Kiai Khairon. Si iso ngerti nabi diulang Kiai Khairon Purwodadi. Mbah Khairon diulang Mbah Abdul Wahid Boyolali. Diulang Mbah Abdul Halim Boyolali, diulang kali Mbah Sofyan Tuban, diulang Mbah Jabar Tuban, diulang kali Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, diulang Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo, diulang kali Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Nah Sunan Geseng ngerti iman, diulang Sunan Kali Joko, Sunan Kali Joko diulang Sunan Bonang, Sunan Bonang diulang Sunan Ampel, Sunan Ampel diulang Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, diulang Syekh Jumadil Kubro, diulang Syekh Muhammad, diulang Syekh Ahmad Jalaluddin, diulang Syekh Abdul Malik, diulang Syekh Alawi Amil Faqih, diulang Syekh Ahmad Sohib Mirbat, diulang Syekh Ali Khaliq Qasam, diulang Syekh Alwi, diulang Syekh Muhammad, diulang Syekh Alwi, diulang Syekh Ahmad Al-Muhajir, diulang Syekh Isa An-Naqib, diulang Syekh Ubaidillah, diulang Syekh Muhammad, diulang Syekh Ali Uraidi, diulang Syed Ja'far Sodiq, diulang Syed Muhammad Bakir, diulang Syed Ali Zainal Abidin, diulang Sayyidina Hasan Husain, diulang Sayyidina Ali. Lah iki sing diulang langsung Rasulullah. Ngono ta asline niku. Nah mula wong Jawa aja lali sangkan paraning dumat. Di lah mula wong Jawa biyen iki diulang wong panjene wong Jawa, ngulange ya ngangge cara Jawa diulang le aja lali sangkan paraning dumadi ya niku dasare king pundi innalillahi wa inna ilaihi rajiun ning wong Jawa ora paham mule dateke aja lali sangkan paraning dumadi kaya kalimat syahadah ben wong Jawa paham jenengke kalimo sada musala ben wong Jawa paham jenengke langgar syaikhun ustadzun ben wong Jawa paham jenengke kia Itilmidun muridun ben wong Jawa paham jeneng kesan santri lho wong Jawa kan ben paham wong panjeni Islam niku tukule teng Arab bahasane Arab lah wong Jawa niki basane Jawa piye carane wong Jawa ya paham Arab niku bismillahirrahmanirrahim dadi bismillahirrahmanirrahim wong Jawa. Wong Jawa duwene ana cara kok maca alhamdu ya medune alkam du ya hayu ya koyum yo kayu ku yo ka yumu wong duwene ana caraka rabbil alamin metune ya rabbil nga lamin wong duwene monggo botho ngo maca ramadan metune ya romelan wong duwene dot ora duwe duwene lo ora duwe dot nu biasa. Mula saya cuma saya Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir tadi saya cuma dilkup kubro lu pun biasa ngonten niku Jawa. Ngulang akhire ben wong Jawa niku paham sesuk Bali panjenengane niku wangsul teng akhirat diulangi innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawake urip aja lali sangkan paraning dumat. Di, nah supaya ora lali sangkan paraning dumadi wong Jawa keke tembang jenenge maca pat. Nah napa kok nganggo tembang? Ngulang wong Jawa gampang soalnya wong Jawa niku nek diulang nganggo tembang gampang eling. Soalnya wong Jawa niku lak senengane nembang. Hobi nek nembang niku wong lungguh ngono niku ana mentok ya nembang kok. Tok mentok tak kandhani wong mentok lho kok kandhani gitu. Wong Jawa lugu-lugu weruh lintang yen ing tawang ana lintang cahayu nembang. Wong Jawa niku weruh semut nembang, semut ireng anak-anak kebo bungkang nembang. Bojo minggat niku wong Jawa kok bernembang nang Bali Sri nembang. Lha mula wong Jawa niku wong delok silit wae nembang kok. Demok silit kudi kena yo kan tenang cepolae wol boleh pitik telele wong Jawa. Lha mula ning pondok sekalipun yo nganggo lagu. Ning pondok ngomoco tasrif kok ora nganggo lagu yo lali fa'ala yaqulu fa'lan bama fa'lan wa fa'ilun bae lali. Mula nang Jawa walala yu walilu walala dan wafila lana walalan awa mufalilun wadaka mufalalun falilan tu falil mufalalun mufalalun nono lagune balbala yu balbilu balbala dan wabil balan mubalbalan nono yono lakulah ni ngapal alfiyah ni kulah entek timbo pinten zaman riyan. Saiki ngono nang studio kira-kira. Biyen tek timbo, entek pencegatan. Cegatan tembok kula damel tabuhan sampe ambruk niku. Tabir teko triplek niku. Qala Muhammadun Abnu Maliki Ahmadur Rabbillah Khairu Maliki Musallian ala Nabiil Mustafa Wa alil mustaqbilin Asyarafat Tawar Wa asta'inullah Abi alwi Habis guling misalnya Abru Sak wong-wong ini mboten dilakokno ya lali wong Jawa. Lah Jawa niku nek apa-apa lagu. Lah supaya lalali sangkan paraning dumadi lagune maca patung biyen wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Nyawa niku king akhirat medhun ngalam donya manggon jero rogo-rogo gawenan mirit. Nah rokok ni kita sih gawe bang beriki tau, mangan, ono sih metu dadi uyuh, metu dadi umbel, metu dadi taek kita, ono sih disimpan teng beriki namine nutfah utawa ma, mani lah mangke nutfah ni kita campur, gini bapak gini ibu dadi nasi tok listrike pateni, umbel itu niku, pakai rampung, lah mangke terus titip ke ibu dadi segumpal darah, petang sasi dadi segumpal dah. Daging lah nek dadi daging nyawa lagi diceluk menungsone dol medun nggih. Jolali ya engko nek neng kono aku pangeranmu alas tu bi rabbikum nyawa jawab qalu bala syahidna nggih ya Allah kula dadi saksi panjenengan Allah. Wis beres van fokur ruh tiup ruhane ke dalam daging akhirnya daginge urip wong ana nyawane tok tok tok tok. Lha boten dikai nyawa ya logrok maneh warnane abang tadi suf teknik. Kok ambune ora enak. Nah, kula ya apal wong bojo kula wedok. Lah nek diparingi nyawa urip tok tok tok tok terus dimplek-mplek daging cencang otot degno balung bungkus kulit tukuli ram rambut, proses pembuatan karoseri niki wau, casingisasi, rampung. Akhire sangang wulan metu menung terus sing ketok bungkus. Bungkuse lah niki lak bungkus tok kabeh ta niki gawean lokal mulo ya elek-elek ngene yo. Pesek-pesek sing gawe pesek ya metune pesek. Sing nyithak kok mbangir metune, Mbak. Mangen gawe ireng metune ireng, sik gawe kok ayu ganteng lah metune niki. Lah mulo aja gumun ngoten lho. Menungso niku ana rohani, ana jasma. Nih sing rohani niku keng akhirat, jasmani keng do. Keng donya mulo bungkus niki wong keng donya gedhekno ning ngangge do. No yo ngangge telo ngangge no senengane yo senengan donya wong niki asale donya kok. Mulo tangan niki nek sapa mawon senengane do. Donya tangan wong lanang ngger weruh bokong pengin demek wis ket biyen. Tangan mirit ya demewodo mawon, tangan kiai, tangan santri, tangan sapa lawan padha lah wong tangan iki donya kok. Angger bokong no. Mata niku donya mulo nek ana wong adus pengin didelok sapa. Pak motor nek ana wong adus bi wong adus. Sing adus simbah-simbah bablas. Sing adus kok isih enom balik mana delok biasa. Kuping iki donya senengane sing enak-enak dirungok. Ke manuk niku donya mulo pengine dolan. Royoran. Niku donya padha kabeh. Tangan santri, tangan kiai, tangan gali padha. Sing bedakake niku rime tok. Nek tangane kiai niku rime cakram. Dadi nek weruh bokong ngeset mandek ngarep ku. Gula tangan mirit nih kan tangan tromol rime, tromol kadang kampas entek gitu, kampas kanibal mawon, angker burung gigi yoduk ngono manjine kawan, mula, dan itu donyo, mula Gusti Allah jamin sakpiro kesalahanin donyo, rogo di ngapura Gusti. Allah lu ngono ta mulu rasane. Lah nyawa wong panjenengan kok akhirat pengen nyanding terus karo akhirat krungu adzan Allahu akbar matek pengen so. Sae bokong ngantelo. Sik. Sinetron sik. Lu biasa. Dunya ngene. Allahu akbar. Disemprot-semprot. Susut wangi inna surat ibn suki wa mahya wa mamat ya gayane ruhani pengen ngadep Gusti Allah tapi moto kan donya begitu melek bu rukoe bolong ya wis muni ini wajah tuh wong pancene kuping niku donya ana gerata-gerata gabah kuku danan wong donya. Mula aja ribut perkara donya Allahu akbar. Sampai direwangi ngeten-ngeten to wong saking kepengene ati niki mantep madhep teng Gusti Allahu akbar. Ya niku gayane tok tenone. Bismillahirrahmanirrahim. Sembah isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Suwe gitu. Suwe tenan suwe. Bare kulo ora ya cepat. Meniku mulo aja ribut perkara donya. Wis biasa wong wedok tangane niki nduk. Donya mulo pengin digelangi tekan si sikut mboten apa-apa mula untu mawon ngangge emas wong panjenengane untu niku ndo donya mula ana crita untune emas tok dodol niku dodol ana pembeli dodol jeruk iki jeruk niki regane pinten Bu emas e kan gedhe teng mriki pinten iki Bu 2000 Bu 2000 Bu nek iku piro iku. Arep dudune ali-ali mas niku. Suwe-suwe niku. Niku pinten, Bu? Ngono ale mas kape mriki ne. Asing dodol jawab 8000. Ternyata untune mas kape sing dodol iku. Ini kan dunia mula aja kaget ya. Ini arep apa? Ini omah pengen sholat. Begitu sholat itu ya sing kepengen ngentut. Tapi ada apa yang panjenin itu? Dunia. Dan mula ya menungso medun nyawa niki teng alam itu. Dunia. Nyawa medun niku kancane papat ngeten lah. Sebelah kiwa niku iblis loro bagian nyasarno, sebelah tengen malaikat loro bagian gandol, gandoli. Lah niki nek cara ngaji jenenge jin korin kali khafadho. Wong Jawa niku ora paham ngoten niku mulo diulangke ngangge ukara Jawa jenenge dulur papat limo pancar. Pancer lah mulo pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur kiwa, iso nganggo dulur teng tengen yang karek milih pancer kok pengen bojo ayu nganggo dulur tengen mlebu masjid maca ya rohmanu ya rohim I love you ra gelem dulur sing tengen nganggo dulur sing kiwa maca sunama teka jajiku jaran go goyang ya podo hasile podo I love you ne pengen roso nek dulur tengen maca la haula wala quwata illa Ila, lan iki dulur kiwa, macane sunama teka jajiku Bandung Bondo. Wasa nek dulur tengen pengin sugih maca ya fatahu ya rozak salat duha. Lan nek dulur kiwa, ya gampang go pitik cemani munggah Gunung Kawi, mule ya sugih padha mawon. Munggah Parang Tritis mule ya sugih, mulo kiai kali dukun niku padha. Kiai kok tirakate kuat ya dongane mandi dukun sing rata wadus tirakate kuat ya dongane mandi gitu padha mawon golek pitik ilang tak kok kiai ya ketemu tak kok dukun sing rata wadus ya ketemu sami mawon padha padange kok terserah sampean milih padange kiai apa padange dukun padha mawon meng padange sih siji sing siji padange lampu lah sing siji padange omah kok kobong ngono to goleki pitik ilang ngangge lampu baterai sentolop niku ya pitike ketemu ngangge blarak digendel diobong pitike ya ketemu lunga ning sawah nganggo lampu ya iso rodalan nganggo blarak digendel diobong jenenge obor ya weruh dalan cuman lampune isih utuh blarake entek kok kobong emang ngono tok mili yo wis karepe ngono angel. Lah ngene lah mula lakone menungso kang kawitan wektu medun ditembangke jenengke Mas Kumam. Mbang napa kemambange nyawa medun alam tu donya nyawane sambut ngapati sambut mito nek rogone sambut imunisa sasi. Lah nek wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang mi mijil bakal mijil lahir lanang lahir we dok nek lahir lanang ya akeh koe wedhus loro nek wedok wedhus siji lah nek wis bar mijil menungso ngalami tembang kinan ti lah cilik-cilik niku dikinanti agama kinanti akhlak diulang ngaji ra gelem ngaji sadek kaya ngaji kok mancing cuklek pancinge isi ngeyel mancing disat kali kali ini ngono kuang oh aja sembrono karo bocah ki nanti ra gelem ngaji piling wong tuane ra trima tempiling sisa nggih ulang ngoten niku keras bocahne sik ki nanti niku wayahe ngaji ulang ngaji aja sembrono soalnya nek wayah ki nanti kok gagal ora diulang ngaji anak menungso kesusul tembang si sinom bakal dadi canom wis mulai ndap blek wis angel tuturane apa mulane wis bar sinom tembange asmara ndono mulai ketaman asmara wis mulai jatuh cinta taek kucing rasa cuk coklat wis angel tuturane napa malah nek wis bar asmara ndono kenek tembang napa gambuh bakal jumbuh lanang wedok mulai bangun rumah tangga mulai rap rabi. Lah nek wis bar rabi, petuk tembang dandangku gula, petuk dandang pahit, petuk gula legi, merasakan manis pahitnya kehidupan. Oleh bojo bagus gendeng, duwite akeh, pinter oleh gula. Untuk bojo wis rupane elek, ora tau duwe dhuwit, jenengane ngramal togel, lha pahit oleh dandang niki. Lha niku dandangku gula. Lah nek wis ati-ati, nek wis ketekan dandang gula, menungso kesusul tembang dur durma. Endi dharma baktine uripmu? Mana buah kehidupanmu? Nek gedang metu wae nggo pakan manuk, pelem metu wae nggo pakan codot, klopo metu wae dadi santen. Lah menungso wae apa? Mana buah tenagamu yang kamu sumbangkan? Mana buah ilmumu yang kamu sumbangkan? Mana buah hartamu yang kamu sumbangkan? Nek gedang karuan ra ono wonge, ra ono wae ditebang. Lah nek menungso apa ra ene wae yo ditegor kan yo mboten. Ya, buah kehidupanmu mana? Nek ora nang berdharma bakti, ora nang woh, menungso kesusul tembang pang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur, dengkul wis linu, untu wis protol, mripat wis lamur. Lah iki wis pangkur, wis nang mungkur sampean. Sing maune tatone naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing, nang mungkur. Wis nang mungkur, wis aja trewet. Sing maune mangan salak isine klethak pecah, saiki mangan jadah untune copot. Maune uber-uber kirik sedina ping 5 kuat, saiki nguber putune ra gelem adus mengkis meng. Ki ya iki wis nang pangkur, nang mungkur, nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyoyo. Mlebu rono daftar ngadep nang kib kiblat, cek kecatet wong wis gelem telepon wis tau online rono. Aja pisan-pisan ora rono, masih ora kober seminggu pisan ya ora apa-apa setahun pi. Pisan sing penting wis tau daftarke jeneng nangko nangkono. Mlebu swarga kok mlebu meng mampire niku wau sing suwe ngono to. Lah mula wong pangkur wis nang mungkur, wis ora sepethi-pethi, wis leren maune nyolongan nang leren. Maune senengane bedah galengane wong nang leren. Sing maune senengane njugil lawang leren wis pangkur namungkur lepurana. Sunan Kalijaga niku rajane brandal bener mungkure teng jene Sunan Bonang. Mungkure ape? Pangkur kok ora nang mungkur, menungso kesusul tembang megat ro copot raga sak sukma. Ne terakhir menungso ngalami tembang pucung, sampean iki meng arep dipocong suluku-suluku ba. Tok mula wong tuwek niku nggih dilebokke lawang ciut. Mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Ane mlebu lawang ciut mesti petuk malaikat mungkar. Nah nggih mesti takoni meneh marabuka Allah rabbuh Allah Allah Allah Allah Allah Allah goblok ngoten niku. Wangkel, wangkat linggis tapuk lambene. Tapuk itu arep kena lambene malaikat rokib medun. Aja ta. Aja piye iki? Muni Allah ora iso dasar goblok. Lho iya, karepe muni Allah, tapi iki mono ilate ilat mirit. Ora duwe alibak tak duwene ana cara. Kok ngono to? Iya iku muni Allah ya. Allah biasa wong mirit. Wis saya aku takon, wis gelem belajar durung nyebut Allah. Wis agarono ngaji ta. Teko lho iki lho catetane ngaji teko. Lho tapi kok turu? Ora apa-apa wong ngaji teko turu iki oleh kok. Nek ngaji kok melek berarti sing sinau motone sak lambene sak kupinge. Lah nek turu, ya ora sinau kupinge tapi selagi bokonge isih lungguh bokonge bokong sinau. Nunggu angin. Ya mula panjenengan nek ngaji wis ngeten iki diniati niat belajar. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Lha berarti matane urung Jar, ya Allah. Ala yong kringing. Kringing. Ya Allah. Alah suwene. Mula dina niki tak niati ngulangi bokonge wong mirit. Mula senajan kula ora teko-teko jenengan isih lungguh bokonge tesih kaitung bokong belah. Belajar sesuk ganjarane moto takon endi matamu ganjarane? Pun telas ya Allah. Nek entek delok wong ngising kula muni, wow, entek. Lah ganjaranmu sing ngisone endi? Katose sing teng bokong tesih, hitung bokonge. Watasyatu arjulum. Oh, bokonge isih ana. Wis bokongmu mlebu swarga. Heh, bokong tok ya Allah, lho ngono wean. Mula nek ngaji ngene niati belah. Belajar nek jenengan turu berarti bokonge tok sing belajar. Niat belajar wong sing belajar di ngapura Gusti Allah. Nek ana tarekah nang melu diniati belajar. Enten apa tarekah mriki? Nang baiat nggih daftar. Terus kondo kali mursyide, yai kula nek nderek jenengan wiritane ping pinten? Ping 100 mboten kiyat. Lah kuatmu piro? 90 apa ping 10 mawon? Nah sing 90 piye? Kan tugasnya jenengan ngono to mawon. Wis ngandel kula wis sampean. Oh, kadang mursyid rewel ra gelem nanggung padahal kudune tanggungane sopir. Penumpang kan turu ngorok tekan gon gitu. Sing nyopir niku ya mursyid, mulo sampean wis nang tariko nang melu wis. Oh nang goleki mursyid tariko teng mriki, pokoke kula nderek ngono. Wiritane mboten kiyat. Mboten kiyat yai. Jenengan wong kula niku lho, wong wiritan ping 100 niku mangke le golek pakan wedhus teng pundi kula kesuwen. Tandur panjenengan kan kiai sopir, mulo jenengan sing melek. Pun tak gampang angger medhun tak bayar ngoten kok angel. Angger khol ngken kula nderek pun tak pakai pitik ngono kok angel. Pun duwe 5000 gak ono 5000 mawon tok nggih ta. Mursite ben gak ngantukan tukoke udut ngono mau angel. Nek sing penting status panjenengan wis tercatat sebagai wong sing gelem belajar. Neng toreko aja adoh malan. Sampeyan malah nang moro, nang belajar raketang semelah Rahman. Rakim niku wau. Pokoke nek adik kakean wiritane nyang-nyang. Jeng Nabi dikokon salat ping 50 wae dinyang iso karek ping 5 kok. Sampeyan dikon mursyite rawani ngenyang. Nyang, kula sing ngongkon. Pun ngatur kula sing ngongkon. Wong desa nek krungu wiritan ping 100 ora kuat. 5 mawon, pun. Sing 99 ben tanggunangane mursyid ngono wae. Salahe gelem nyopir. Gitu. Lha teng pundi mawon urusane sopir niku kan melek. Penumpang niku ngomong dhewe, ngantuk, ngiler, kepuyo. Napa mawon anggere tetep melu sopir kan tetep katut, gitu. Nggih. Nah, kadang penumpang niku wis ora ngerti, pokoke ngertine sopir mereke bis wis ora weruh. Ki mereke apa? Ya ora weruh wis numpak. Nek isih weruh mereke berarti durung numpak ngono kok angel. Nang melu. Sawaya-waya mati-matine wong belajar, wong matine wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Ngono to iki wangsul wae nang terus goleki mursyide dhewe-dhewe. Ning nggih ngapun dinyang nggih. Ngono ae kok angel. Kaya bayar SPP niku lho mboten kiat nih sekali bayar. Mlebu sekolah uang pangkal 10 juta ping 7 mawon nggih dicil. Ngono. Angel ki kapan ngono mursi terus kudu semene. Mboten niku model anyar niku. Nek model lawas pokoke angger melu wis nggo mursi sing nanggung. Niku kok. Misalnya maca subhanallah kudu ping 1000. Lah tetek mursyid iki duwe murid 100.000. Lah nek maca sampean subhanallah ping 100.000 mentret dhewe sampean. Tambahi mawon subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Mau suci Allah kaya hitungane apa sing digawe karo Gusti Allah kok ngitung dhewe. Oh hitungane pari wis jumlahe pira angel. Subhanallah adada ma khalaqallah astaghfirullah adada ma khalaqallah la ilaha illallah adada ma khalaqallah wis sak donya katut kabeh pisan. Oh supir kudu pinter pokoke ngrangkep umate sing bento-bento ngene iki. Namanya di kelas bento gitu. Ngulas niku, niku nek belajar, nek ora gelem belajar takoni, marobuka. Hah? Marobuka. Hah? Ha he ha he tawab tepak ngono karo malaikat. Langsung tawab langsung dicanggah gulune kek. Langsung tadi wareng wedi delok akhir cemplung ning neraka diudhek-udhek angkat gantung kaya siwur tutuki modal madil keterangan bodol gecek ajur mumur kaya getebok bo mosok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udhek-udhek gantung siwur terangan bodol getebok bo hosho. Lah bareng lagune niki wis dadi Sunan Kalijaga, Sunan Bonang damelke gamel gamelan sing gamelan sangkan paraning dumadi niku slendro pelok muni ne nang ning nang nong dandang gung urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nongko no wong urip kok ya nang kene ngaji kadang nongko no nyolong pi dek wong urip wis biasa. Nang ning kadang nang kene kadang nang kono dadi wong mi mirit biasa. Terus ilang goleki mirit biyen. Lha ya ora apa-apa urip niku kaya ngoten niku kadang apik kadang elek. Nek apik terus malaikat elek terus iblis. Lah nek menungsa ya kadang apik kadang elek biasa kadang ngaji kadang jawil bokonge tanggane. Wong biasa urip niku ngoten niku. Nang ning nang nong nah, ini wis nang kene nong kono nek sampean kok joget nang ning nang nong cuklek gulumu nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong ya ora ana enteke urip ngono iku. Mula nek carane Sunan Bonang dituthuke kendang karo gong dangdang dangdang gong ayo gek dangdang balik nang sang yang a gong gek dang bali oh nang Gusti Allah. Nenek tenangel. Wong mirit kadang ra ngerti. Nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang. Ngono. Nang ning nang nong dang dang. Biasa. Lha mulo kula ora gumun ana wong iki apik ya kadang apik, kadang elek, kadang apik, kadang elek. Wis biasa sik iki sembayang sesuk mendem. Wis menungso. Gitu kadang ngaji dadi panitia sesuk kadang dadi panitia dadu biasa mboten gumun kula wingi ngaji sesuk napa boto adu jago biasa niku menungso ngoten niku nek nah, apik terus malaikate bingung iki menungso apa dudu iki apik terus kan isi apik isi elek isi apik ya menungso cuman nang sregep dang dang kung dang dang balik nang sang yang agung kek dang balik oh nang Gusti Allah mula kula ragu mun bar ngeterno anake nang pondok sisuk bandar togel biasa. Lah wong mirit kan ora perlu tak critani to kaya ngoten niku lah wis umum. Nah wis apal ora usah ribet lah niku menungso. Mula kula dadi wong niku ndelok ngoten ala biasa. Ngapunten yai wingi sing bar ngaji niku sakniki ketangkep nyolong motor. Ya. Ya wong manjene menungso ya kadang ngaji kadang nyolong motor. Tapi nek ngaji nyolong ya rusak akhir ya kala-kala kudu dang-dang gung wis dang-dang balik nang sang yang a gung nang pangkur nang mungkur. Lah mila kali Sunan Kalijaga wis ben padha rukun, padha ngertine keimangan nek bareng si poe tumpeng gedhe mangan cempret kabeh wijiane telu mawar kenongo kan tel uripmu ki mawarna-warna kenongo kenongi ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lho bae nang diterus. Lah mulo sampean niku kudu eling nek sampean niku sesukmu mule wangsul dateng akhirat lho niki lho mila kita panjenengan diulang kali Isra Mi'raj niki aja lali wong bi yen awak dhewe dadi kaya ngene sebab perjuangane wong bi wong biyen. Nah wong Jawa ngarani wong apik-apik sing biyen niku jenenge napa dang hyang wong biyen sadurunge Islam. Dang hyang niku wong-wong tuwa sing apik-apik sing pinter-pinter jenenge dang hyang. Para dang hyang niki biasane dijaluki tutur. Tutur niku dipun pundi pun pundi diestokaken. Mula panggonane njaluk tutur jenenge pun punden. Tiyang disebut pepun den. Lah anak putu setahun pisan kadang teko ngejak mangan namine sro srodo. Mula kerukunan karo anak putu nanggone para dang hyang jenenge nyat dran. Lah begitu dang hyange pun sedo anak putu teko nggawa kopi karo merui danyang kaki danyang nini danyang. Lah cara gone Islam ila ruhi ila hadro di lah dikei kopi wis ora doyan mulo kopi nek cara Islam kudu dateke soda. Sedekah mulo nyadran ana sing ngarani dekahan, sedekah bumi dekahan. Nang kan anak putune teko ngira kok gawa sego kudu napa niki terdiwacake kalimah toyi. Bah mulo ana sing ngarani kelimahan bareng anak putune teko niku kelimahan kok terus ana sing gawa tumpeng kiyaine teko Allahumma barik anggar ana tumpeng kiyaine Allahumma barik mulo ana sing ngarani bari anono. Nabi Muhammad ngerti masa lalune dibangun malah Nabi Ibrahim mulo bendina ndongakno Nabi Ibrahim ditinggali Ka'bah ngumbah Ka' Bah bulan Muharram awak dhewe ditinggali desa bersih de. So sing ra ditinggali desa tinggali keris yo ngumbah keris sing ra ditinggali keris tinggali awak tok yo adus setahun pi. Sane mengono do asline niku. Kabeh niku nyonto meng sing gayane se niki lha mulai Isra Mi'raj itu luar biasa coba. Nek Nabi tidak dihubungkan dengan masa lalu, ya ora iso ngarani turunannya Nabi Ibrahim apa. Nah mula awak dhewe iki diulangi. Cek ngerti asal usul ben ziarah kubur kono, ziarah kubur kono. Akhirnya terus ngerti, oh awak dhewe iki melu Nabi ning manggone teng Indo. Nesya ora petuk Nabi, petuke wong Indo. Indonesia mulo nek melu Nabi tetep ngangge cara Indonesia sing ra oleh nganggo cara Indonesia niku rukun iman rukun Islam. Tapi nek liyane iso nganggo cara mriki jenggot niku ngangge cara mriki saged. Nabi Muhammad yang Arab jenggote dawa wong rasnya semit tapi wong mriki rasnya mongoloid ra duwe jenggot. Mulo kiai ra usah ribut perkara jenggot ning Indonesia. Teng mriko nek maem driji tiga wong sing dimaem kurma karo roti. Lah teng mriki sing dimaem soto ya ora mungkin nek driji telu ya kocar ka kacir. Ngono to mahami ngoten niku kadang tiyang sak niku mboten gaduh uteke. Mula ribut mawon. Teng mriko wong derek Nabi teng Arab kurbane unta. Teng mriki mboten saged wong laire kebosa sapi. Nek meksa kurban unta dicekel poli si wong nyolong untone kebun bina tang ngono ro angel. Ibu-ibu sing teng mriko ngangge jubah wong tanahe resik tekan mriki kok dijubahi rasido tandur rasido derep ya kes rimpet ning sawah lho ngene. Lha mulo salat ya padha salat mriki ya apa padha menyeluke seje. Nyeluk subuh wong mriki karo wong Arab seje, nek wong mriki as-salatu khairum minan naum. Niku cara mriki. Nek cara Arab kan as-salatu khairum minan naum. Niku cara Arab. Cara mriki ya turune sing dawa, salate sing pen pene. As-salatu khairum minan naum. Lho ngoten iki. Kaya ngeten iki wis manjing dhuwur, kiai mbiyen nek nyeluk salat ora setengah rolas. Soale nek setengah salat, setengah rolas dhuwur, tesih teng saben mulo kiai mbiyen nyeluke setengah lho. Loro le ngundang, diundang sampean teni mulai diundang omah ya tesih teng sawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, ngene biasa. Nek mboten duki-duki ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana, ya Rabbana. Ana teko siji mlebu masjid ora salat malah udut ngare masjid. Kiyaine le ngenteni wis keju wis suwe ya. Tambah ati wong pegel nambani atine dhewe nggih. Akhire nek ora teko-teko baru diamuk karo santri karo yaine. Diurugi anjang-anjang njerandal teko ngono kok angel. Lho ngene iki. Terus Allahu Akbar. Ya neng kono dipanasi iki lho mboten krasa, tapi nek teng mriki Allahu Akbar ya ketop-ketop niku wau. Kupinge bocor. Mripate bocor, sikile bocor. Mula kiai mriki niku angel. Ajeng takbir Allahu Akbar ya ora penak engko jare santri ne. Ya iku nyetop apa ngono. Mula ora ono teng mriki salat kok begege-begege sikile ngene ora eneng wong sikil mriki niku cap pagoda pasti les. Calep 88 wong rangen nanti gerayangi jingkat ngono ya. Nah sebab sholatnya bocor kabeh mulo nebar sholat ditambal ngangge di la ilaha illallah la ilaha illallah. Ojo ribut aku maca hati sahabat nek dikir meneng sahabat muridnya nabi menenge nek atine nang Gusti Allah. Eh wong kene kok menenge turu. Terus wong mriki nek dikir kudu muni supaya krungu sing sepuh-sepuh. Nek sing sepuh-sepuh krungu yo nira ah. Nira akeh. Lah nek teng mriki kiyane kok meneng karo ketop-ketop ngene tok. Hae sampe tuwek mati ora iso dikir wong ra krungu apa? Apa maca apa Mbah Mbah. Lah mulo sampean niku nek melu kiai, melu kiai sing iso mulang, iso muni. Aja menuh kiai sing ketop-ketop ngene tok, bubar sampean ra tekan mati ra iso di dikir. Mula melok kiai desa mawon enak. Sampean duwe pitik ya kiai ne iso nrimo digawe ingkung. Lah sampean duwene pitik kiai ne ra gelem nrimo ingkung. Ya cilaka sampean. Melu kiai sing gelem pedhus tok repot. Sampean duwene tumpeng kiai ne ra nrimo tumpeng. Ya aja melu kiai sing ra nrimo tum. Tuh, sampean wong desa bodho tarweh ya aja 20 sing apik, sing bener ndi ya kabeh bener, tapi nek wong desa sing apik 20. Soale 20 niku aman. Sesuk tarweh ning akhirat kok sing bener 8 sampean duwe sisa 12. Lah nek sesuk sing bener sing 20 sampean sing kurang 12 lek golek nendi? Ngono doang. Ojo nyuntuh pejabat. Nek pejabat niku tarwehe 8, soalnya tarwehe keliling. Lho nggih kadang sewengi masjid lho, loro gentenan, 8 nang kene, 8 nang kono. Mula kadang timbangane 8 nang kono, 8 nang kene, kadang wis wegah menyang ngono to mawon. Tarwe neng omah. Lah niku mulo aja gumun, sesuk poso nggih. Awak dhewe niku wong jenenge wong desa bodho. Poso niku kadang dalile niku mboten kutiba alaikum siam tok. Tapi ketambahan dalil naumuso imin iba satu lah niku sing luwe terkenal turune wong poso iku iba. Ibadah akhirnya agar neng desa wayahe poso turu kabeh. Akhirnya kiai ini kesepian lungo neng pasar golek mercon. Akhirnya dar. Ini kula carane wong mriki. Nungge haji podo. Haji niku teng Mekah tapi nek wong mriki sadurunge neng Mekah neng alun-alun Kebumen lah mengalun. Niat haji ini tenanan tapi gak baik triplek jenenge manasik ha si ngisami sampean ra petuk nabi sing petuk nabi sahabat assalamualaikum kaya Rasulullah ngersake gulen apa mie ayam kang gekke sahabat awak dhewe ra petuk isone karek nyebut mulane karo kiai diulangi Kanjeng Nabi Muhammad lahir neng Mekah dinane Senin rolas mulut. Nah niku wong desa. Akhirnya kenal Nabi tahun gajah. Ngene bar tahun gajah sing santri diulang marhaban ya nurul aini marhaban santri. Sing bodho-bodho wong desa nak pas wis cekak ya. Halo ya Nabi. Assalamu alaikum. Ya Rasul. Banjur wong desa. Senengane dangdutan ya dangdutan ya Rasulullah. Salamun alaik dereng dereng niku. Duhai senangnya pengantin, ba. Baru ya biasa wong desa sing senengane Jawa ya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Anglia numpak perahu layar biasa sing lagi putus cinta ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salamat Allah alaika ya narab cerita karo sabar yung Jawa ini celawatannya Habib Syekh coro Yaman ya hanana ya Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah ya nanane wong Kebumen ra ngerti carane apa ya lu teko ning alon nggo gendera ya nanane lu biasa ngoten niku. Nah inilah maka kemudian kita ini cara yang jauh dengan Rasulullah. Nah Islam dipahami dengan cara seperti ini kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu yang sangat berharga namanya perdamaian, namanya kerukunan. Lah nek iku ilang ora rukun, nah wong nek ora rukun sembayang ya ora ada. Di wong ribut mawon lho. Nggih, jam pinten niki? Setengah kali, ana mbis setengah kali. Tese sore. Pun salat dhuwur dereng. Nggih. Mboten napa-napa ki buri-buri titik. Nah, wong nek pancen ra ngaji wae ya ora semangat, begitu semangat ngaji eling sembayang. Wong biasane teko sawah Allahu Akbar oleh saroka adeng asar. Saiki begitu ngaji pengen cepat sembahyang. Ini menungso. Nggih mboten? Ngene Allahu Akbar. Lagi sami Allah teng asar lho. Untunge kok isih oleh ngoten lho. Siapa yang salat Allahu Akbar oleh sak rakaat kok dengasar isih oleh. Napa sebabe? Ndase ning jero salat zuhur isih oleh. Lho sampean rumah tangga wong loro sak bojone king sawah. Pak, iki wis telat, Pak. Ayo salat. Ayo, ayo mulai. Lupa aku mau ngompol, Pak, lali, Pak. Tak adus sih, Pak. Ya, ya tak adus nangko aku makmum ya, Pak. Ya. Akhirnya bojone sembahyang ijen usul fardhu dzuhri arba rakaat mustaqbal kiblati adaan imaman padahal makmume rungono. Wong makmume sih adus. Lah begitu oleh sarokat manjing asar makmume rung rampung ah. Atus akhire makmume nyusul niki wis teng jero waktu asar arep salat zuhur tapi ora apa-apa usul fardhu dzuhri arba mustaqbal kiblati adaan makmuman soalnya mau wis janji janjian isi oleh neng aja digawe bendino ngono ora angel. Enteng urusan kali Gusti Allah enteng sing angel urusan karo menungso nek angel mulo nek karo menungso aja petita-peti wajah tidak boleh serem kudu senyum ngono. Ngono, ngene kan wis akeh sing serem to rupane ngene, elek-elek. Ngaji wis telat ora rampung-rampung, kula ora rupane sampean mbon. Allah. Ya apal wong kula sedina petuk 200.000. Nah, tapi tak ulangi bokonge sampean niku, ben bokonge kaitung bokonga haji amma ba'du. Nggih iki gek muka dima. Lah kula dereng mulai ngaji. Sampeyan tetep lungguh, ganjarane tambah gedhe apa meneh kare tambah muangkel. Tambah ganjarane gedhe. Wong jenenge tetep muangkel tapi tetep lungguh bokonge tambah gedhe ganjarane. Atine wis entek ganjarane bokonge tambah gedhe. Mangkel kula wis apal wong mirip tak. Kalau zaman biyen tak parani wong mirit niku ya mriki ya kana yang mirit. Nyeluk donga maling gak wong mirit ra eneng. Wonge tak gileki kok ora kepethuk kula lho ning ndi. Kula kersane maling mboten kecekel dongane napa yai. Wong mirit niku biyen. Nggih. Ya wis tak iki donga muga-muga ora kecekel polisi kula ya ngoten niku. Teko tengen kula gawa sapi piye niku yai kula untuk sapi iki gundulmu haram kanggo aku mungkin halal kanggo kowe wis ngono ana wong mirit ta sering kula niku tak ono wong mirit niku teko tengen kula niku tak jak sembayang ping 7 lho ora ngerti berarti sembayang kula niku tak sengaja kula tak cacak wong iki kira-kira ngerti sembayang ora. Kulo sembahyang 7 rakaat lho niku. Kok ora subhanallah blas wong iki. Lah niku wong papat niku padha kabeh kok ora ana sing muni subhanallah ya. Aku lho ping 7 niku. Kok ora. Ora nganggo rakaat pertama, ora nganggo apa? Tahiyat awal mboten. Terus kok ya rampung niku ya. Matur nuwun yai pun dimami. Kok ya ora takok iki salat model opo ne mboten takok. Kepinggel niku wong wirid iki. Ana sing model ngoten niku. Nggih ya ora apa-apa ning terakhir wong niku sing loro niku kula ro. Teng Jakarta terus saiki dadi marbot masjid. Teng ngriku dadi takmir masjid. Ya iso adan niku pinter berarti jen bakate niku pinter. Berarti waktu cilik aneh ini mesti diulang ngaji. Tapi ini jenis papat ini kita orang ngaji wong ora ngerti wong pitung rakaat nang trimo mawon. Mula kadang niku sampean aja kaget nek kula niku salat beda-beda niku. Meng kadang kula pengin ngerti wong iki ngerti salat apa ora. Soale ana wong kebumen kula kan maca Fatihah niku ping 1000. Dadane teko tenggen kula pun kula waos ya ina dungane piye iki petekah niku pirang jam iki nameng 10 menit lah kok cepet kala nameng petekah ngono ya ene. Ki pokoke iki sedaya mugi-mugi barokah. Nggih, peringatan Isra Mi'raj niki nandani kita panjenengan sedaya duwe masa lalu, duwe para leluhur, muga-muga kita mboten lali kali para sepuh-sepuh ingkang rumiyin kita panjenengan sedaya. Kita dongaaken mugi-mugi sedaya diridani Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Hayyul maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak. Hadzirna wa nazina hadzal jalali karam bi ridhika ya Allah bi syahdul rasulika wa ridhika ya Allah bi haqqi rabbana in yaskantu min dhurriyyati bi wadin ghairi dhi zarin inta baitikal muharram. Rabbana liyuqimu salata wa ja'al abidatum lana sadaiwa ilahi muradzukum na tamalat alayhi mashkur rijal awladina durriyadina alim alil khair wa hibadil muslim qiyamin al iman ya abayna umatina wa shaykhim wa shaykhina wa jidha jaddatina aladina sabakuna bilim wa nadhu maghfir lahum wa rahamu maafi wa fanuhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtina ba'adha maafi lana alahum Allahumma jalan qabun wa tamir adil jinan Allahumma jalan rahmatan furadal jamihil qubur minayna ala muhammadur rasulullah wa yaqidun usmat ma'innah ارجعوا الى ربك راضيه مرضيه فادخلي وادخل جنات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحه رضى الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد Ada mulut jeneng Ibrahim niku terkenal ana sing aranane Brahma ana sing aranane Abraham. Nah, mulut terus sing India nderek Nabi Ibrahim. Simbol Nabi Ibrahim dibangun sami teng India. Ka'bah watu kotak tengahe bolong teng mriko disebut setupa. Padha watune. Nggih ta Linggayoni tugu